Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال وجه الثاني min dalailil ijma', sisi yang kedua dari dalil-dalil ijma', yakni ijma' para sahabat tentang wajibnya menyelisihi orang-orang kafir, apakah ahlul jahiliyah ataupun ahlul kitab ataupun para musyrikin dan lain-lainnya, yang dijuluki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam judul kitabnya Ashabil Jahim, orang-orang yang terancam dengan ancaman neraka. Iqtida'us siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, konsekuensi dari jalan yang lurus untuk menyelisihi golongan para ashabul jahim, yakni orang-orang kafir. Apa sisi kedua? Sisi kedua, anna hadhihi al-qa'idah qad amara biha ghairu wahidin min as-sahabah. Bahwasanya kaidah ini, kaidah untuk tidak menyamai mereka, telah diperintahkan oleh sekian banyak para sahabat. Bukan hanya satu saja. Sekian banyak para sahabat dan juga para tabi'in. Fi awqatin mutafarriqah, di waktu-waktu yang berbeda-beda. Wa qadaya muta'addidah, dalam urusan yang juga bermacam-macam. Wa tasyarat, dan tersebar itu. Wa lam yunkirha munkirun, dan tidak diingkari sedikit pun oleh satu orang pun. Mungkin kita berpikir, kalau yang namanya ijma, semuanya harus ngomong. Sepakat. Semuanya ngomong. Tidak mesti. Ini sahabat. Ini tabi'in. Yang ngomong mungkin beberapa orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Mereka-mereka ini, beberapa orang dari kalangan sahabat, beberapa orang dari kalangan tabi'in, mereka mengatakan jangan seperti jahiliyah, jangan seperti musyriki, jangan seperti kufar, dan seterusnya. Itu banyak. Sisanya, maksudnya sisanya yang tidak ngomong pun, tidak ada yang mengingkari. Kalau tidak ada yang mengingkari, berarti dengan ucapan orang pertama, semua sepakat. Dengan ucapan orang kedua, semua sepakat. Dengan ucapan ketiga, keempat, dan seluruhnya, yang lain sepakat. Apa buktinya sepakat? Gak ada yang ingkari. La yunkiruhu munkirun. Gak ada mengingkarinya satu pengingkar pun. Ini barakallahu fikum ijma' sukuti. Ini masih belum dibilang ijma' sukuti. Kalau seluruhnya diam, satu orang berbicara, tapi gak ada yang ingkari, ijma' bukan itu. Ijma'. Kalau ini salah, pasti akan ada yang mengingkarnya. Tidak seperti itu. Kalau mereka semua diam dan sepakat, itu juga ijma'. Apa buktinya ijma'? Mereka gak ada yang mengingkari. Seperti ucapan khalifah-khalifah. Ketika mengucapkan satu kaidah, pelajaran, ilmu, mereka semua setuju. Itu ijma' juga. Ayat, karena la yunkiruhu munkirun. Dicontohkan satu kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa'an Qais ibn Abi Hazim. Diriwayatkan oleh Qais ibn Abi Hazim, dakhala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ala imra'atin min Ahmas. Abu Bakar Siddiq pernah menemui seorang wanita dari suku Ahmas. Yuqalu laha Zainab. Ibu-ibu ini dipanggil dengan nama Zainab. Dan dia ditanya apapun tidak mau bicara. Diam terus. Faqala malaha la tatakallam. Kata Abu Bakar, kenapa ini orang enggak mau bicara? Qalu hajjat musmitatan. Dia memang berniat haji diam. Haji diam, enggak ngomong apapun. Bagaimana talbiyahnya? Hah? Ajib. Faqala laha, maka Abu Bakar berkata kepada wanita tadi, takallami. Berbicaralah engkau. Fa inna hadza la yahil. Sesungguhnya puasa ngomong begini tidak halal. Hadza 'amalul jahiliyah. Ini adalah amalan jahiliyah. Abu Bakar Siddiq mengatakan itu amalan jahiliyah, jangan ditiru. Yang hadir mendengarkan, para sahabat mendengarkan, yang meriwayatkan juga mendengarkan, enggak ada yang menyelisihinya. Enggak ada yang menentang ucapan Abu Bakar. Itu adalah amalan jahiliyah, jangan ditiru. Fatakallamat. Maka wanita ini mulai berbicara. Begitu berbicara, ucapan pertama pertanyaan kepada Abu Bakar, "Man an? Kamu siapa?" Imru'un minal muhajirin. Seorang dari kalangan muhajirin. Qala min ayyil muhajirin? Muhajirin yang mana? Quraisy. Min ayyi Quraisy? Quraisy yang mana? Nanya terus. Kata Abu Bakar, innaki lasa'ul. Kamu ini memang tukang ngomong. Jadi ternyata orang ini aslinya tukang ngomong. Innaki lasa'ulun. Kamu ini banyak tanya. Qala ana Abu Bakar as-Siddiq. Aku adalah Abu Bakar. Tidak mengatakan Siddiq. Ana Abu Bakrin. Qalat ma baqauna ala hadzal amr salih alladhi ja'a Allahu bihi ba'da al-jahiliyah. Bagaimana keberadaan kita perkara yang saleh ini setelah datangnya atau setelah jahiliyah? Qala baqaukum akan tetapnya keberadaan kalian selama istiqomahnya pemimpin-pemimpin kalian. Qalat wa mal a'immah? Siapa itu a'immah, para pemimpin-pemimpin? Qala ama kana li qaumikum ru'us? Apakah di kaummu enggak ada pemimpin? Tokoh-tokoh yang ditaati, yang memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, kemudian dituruti? Qalat bala. Ya tentu ada. Qala fahum ula'ik. Maka merekalah yang dimaksud. Kalau pemimpin-pemimpinnya istiqamah, maka kalian akan tetap keberadaan kalian. Rawahul Bukhari fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Fa akhbara Abu Bakr anna samt al-mutlaq la yahil. Di dalam hadis yang sahih ini, Abu Bakar mengajarkan kepada wanita tadi dan kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya bahwa diam terus-menerus itu tidak halal. Diam terus-menerus itu tidak boleh. Wa aqaba dzalika biqaulih, dan beliau beralasan dengan kalimat hadza min amalin jahiliyah, itu dari amalan jahiliyah, dari kebiasaan jahiliyah. Qasidan bidzalika aiba hadzal amal wa dhamma. Abu Bakar mengatakan amal jahiliyah untuk apa? Untuk menunjukkan perbuatan itu perbuatan jelek. Kemudian itu adalah amal yang dicerca. Dengan mengatakan amalul jahiliyah, itu adalah amalan jahiliyah. Wa taqibil hukum bil wasfi dalilun ala anna al-wasf illa. Mengikuti hukum dengan alasan atau dengan sesuatu dari sifatnya menunjukkan bahwa sifat itu alasannya. Hukumnya la yahil, dilarang. Kemudian berkata, karena itu amal jahiliyah. Disifati bahwa perbuatan itu amalul jahiliyah. Kata beliau, kata Syekhul Islam, menunjukkan bahwa sifat tadi alasan mengapa tidak halal. Mengapa tidak halal? Karena itu kebiasaan jahiliyah. Fadalla ala anna kaunahu min amalil jahiliyah wasfun yujibun nahi. Berarti menunjukkan bahwa keadaannya sebagai amalan jahiliyah adalah sesuatu yang dilarang. Berarti tidak boleh melakukan apa-apa yang seperti jahiliyah. Ini barakallahu fikum. Ada yang mengingkarinya dari para sahabat? Tidak ada. Bahkan ada yang mendukungnya. Dalam kesempatan lain, dalam kisah lain, sahabat yang lain berkata, jangan kalian seperti jahiliyah. Baik, itu ijma'. Wa ma'na qawlihi. Dan mana ucapannya min amalil jahiliyah? Ay annahu mimman farada bihi ahlul jahiliyah. Maknanya adalah bahwa itu adalah khusus infarada bihi, kebiasaan yang menjadi ciri khas ahlul jahiliyah. Ada puasa berdiri, ada puasa diam, ada puasa untuk tidak bernaung dari matahari. Semuanya dilarang oleh Nabi. Rasulullah SAW berkhutbah. Ada orang yang berdiri sendirian di tengah panas. Kata Nabi, mahada. Ada apa orang ini? Ada apa dengannya? Mada bihi au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengapa orang itu? Ya Rasulullah, dia berpuasa untuk tidak bernaung dan tidak duduk. Kata Nabi, suruh dia duduk dan suruh bernaung. Dan teruskan puasanya. Puasa yang diajarkan untuk tidak makan, tidak minum di siang hari sampai maghrib, lanjutkan puasanya. Tapi suruh duduk dan suruh dia untuk bernaung. Sehingga pemahaman sebagian hujjaj, pemahaman sebagian para jamaah haji yang mengira tidak boleh bernaung dari matahari, ini pemahaman salah. Tidak mungkin diajarkan dalam Islam untuk tidak bernaung. Tidak ada itu ajaran. Ajaran nyiksa diri itu tidak ada. Beberapa orang yang salah paham, sampai mobilnya pun busnya dibuka atapnya biar terkena matahari. Dan duduk di Masjidil Haram tidak mau dalam gedung, harus di luar, kena matahari. Ini barakallahu fikum berbahaya. Apalagi ketika panasnya sedang tinggi, sangat-sangat berbahaya. Dinan wa jasadan, agamanya rusak, badan juga rusak. Kembali kepada pembahasan, bahwa puasa untuk tidak bernaung atau puasa untuk tidak berbicara itu adalah kebiasaan jahiliyah. Wa yadkhul fi hadza kullu man takhadha min ibadati min ibadatin mimma kana ahlul jahiliyah yata'abbaduna bihi. Berarti kalau yang sifatnya kekhususan jahiliyah dilarang, berarti semua ibadah yang dilakukan oleh jahiliyah, yang biasa dilakukan oleh mereka dan tidak disyariatkan dalam Islam, tidak boleh dilakukan. Wa in lam yanwihi anhu bi'ainihi, walaupun tidak meniatkan untuk meniru jahiliyah, kalau ternyata sama dengan jahiliyah, enggak boleh. Baik, kecuali yang sudah diajarkan dalam syariat Islam, maka itu adalah syariat Islam. Walaupun jahiliyah mengerjakan, tetapi kalau sudah ada takrir perintah dari Nabi, perintah dalam Quran, maka itu sudah tidak dikatakan jahiliyah lagi. Jadi apa yang lam yusyra' atau lam yusyri'illah at-ta'abbud bihi fil Islam, apa yang di dalam Islam Allah tidak ajarkan, wa in lam yanwihi, walaupun dia tidak berniat untuk meniru, kal muka wa tasdiyah, seperti tepuk tangan dan bersiul-siul. Mengapa? Tidak boleh walaupun enggak niat untuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka di Ka'bah kecuali muka'an wa tasdiyah. Dijelaskan di sini apa muka dan apa tasdiyah. Al-muka'u safirun. As-safir wa nahwuhu. Muka adalah bersiul-siul. Wa tasdiyah adalah tasfir, bertepuk tangan. Fattakhadha hadha qurbatan wa ta'atan. Jahiliyah menjadikan cara-cara itu sebagai pendekatan diri, sebagai ibadah, sebagai ketaatan di zaman jahiliyah. Fahadha min amalil jahiliyah. Maka ini adalah amalan jahiliyah. Lam yushra' fil Islam. Tidak disyariatkan di dalam Islam. Wa kadhalika buruzul muharram wa ghairuhu lishamsi. Demikian pula ketika seseorang sengaja-sengaja menampakkan dirinya di matahari, tidak mau bernaung. Hatta la yastadhillu bi dhillin. Tidak mau bernaung dengan naungan apapun. Enggak mau pakai payung. Enggak mau pakai bus yang ada atapnya. Enggak mau salat di gedung Masjidil Haram, harus di tanah yang terbuka, yang lapang, yang terkena matahari. Au tarkut tawaf bi thiyabil mutaqaddimah. Atau tidak mau tawaf dengan pakaian al-mutaqaddimah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam fitnatnya, al-mutaqaddimah li'annahum kanu fil jahiliyah la yatufuna illa bil libasil jadid. Katanya dulu di zaman jahiliyah mereka kalau tawaf harus pakai pakaian baru yang belum pernah dipakai sebelumnya. Wa ba'dhum la yatuf bil libas mutlaqan. Bahkan sebagian yang lain karena enggak punya baju baru, maka dia akan lepaskan seluruh pakaiannya, tawaf dengan telanjang. Ini barakallahu fikum kebiasaan jahiliyah. Memang boleh kita memakai pakaian yang bagus untuk beribadah. Bahkan bukan hanya boleh, dianjurkan. Apa kata Allah? Khudu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaian baik kalian, yang terbagus kalian dalam ibadah ke masjid. Khudu zinatakum. Pakai pakaian yang terbaik, yang terbagus, yang terbaru. Tetapi kalau menjadikan sebagai aturan, tidak boleh tawaf kecuali pakai pakaian baru. Harus beli baru dan dipakai untuk tawaf. Ini jahiliyah. Tidak ada aturan yang seperti itu. Au tarakam kullama amila fi ghairil haram. Atau meninggalkan semua yang biasa dia kerjakan di selain haram. Yang selain haram mereka kerjakan, di haram tidak mau dia kerjakan. Padahal perkara-perkara mubahan. Perkara yang biasa, perkara yang boleh. Wa nahu dzalika min umuril jahiliyah, dan lain-lainnya dari perkara-perkara jahiliyah. Allati kanu yattakhiduna ibadatin, yang mereka jadikan sebagai ibadah. Wa in kana qad jaa'a nahyun khassun fi 'amati hadhihi al-umur, walaupun sudah datang larangan khusus bagi hampir semua tadi. Kalaupun barakallahu fiikum tidak ada larangan khusus, tetap tidak boleh melakukannya. La yastadhil, tidak mau bernaung dari matahari. La yatakallam, tidak mau berbicara. La yaq'ud, yaq'ud, tidak mau duduk berdiri terus. Apalagi harus bilibasit jadid, kalau tidak sah tawafnya. dan lain-lain. Ini semua, kalaupun tidak ada larangan-larangan khusus dari Nabi, tetap tidak boleh. Mengapa? Karena ada larangan umum, yaitu tasyabbuh. Tidak boleh menyerupai jahiliyah. Ini kebiasaan jahiliyah. Kata Abu Bakar, takallami, berbicaralah engkau. Fa'inahu la yahil, tidak halal untuk puasa diam. Karena itu min amalil jahiliyah, karena itu amal al-jahiliyah. La yastajil amal al-jahiliyah, la yakun amal al-jahiliyah. La budda min libasin jadid, amal jahiliyah, dan seterusnya. Tidak boleh, karena ada larangan umum ijma', tidak boleh menyerupai jahiliyah. Apalagi ternyata ada dalil khusus, ada dalil khusus, ada dalil khusus. Yang tadi kita kisahkan, ketika Nabi melihat orang yang berdiri tidak mau duduk dan tidak mau bernaung dari matahari, kata Nabi suruh dia duduk, suruh dia bernaung dan teruskan puasanya. Puasanya suruh teruskan, tapi puasa berdiri, puasa ini, puasa yang aneh-aneh tadi dilarang. Termasuk puasa aneh adalah puasa mutih. Aneh pertama dari waktunya, tidak berbuka ketika maghrib, tetapi dia akan terus berpuasa 40 hari. Aneh kedua, puasa tapi boleh minum, yang tidak boleh makan saja. Ini juga sama, perkara yang aneh dan seterusnya. Hadihi aydan barakallahu fikum adalah puasa jahiliyah. Karena bukan dari Islam. Bukan diajarkan di dalam Quran wala sunnah. Kembali kepada kitab. Qala wa in kana qad jaa nahyun khaf, walaupun telah datang larangan-larangan khusus pada kebanyakan perkara-perkara tadi, bi khilafis sa'i baina as-safa wal marwata wa ghairihim min sya'iril hajj, berbeda dengan sa'i antara Safa dengan Marwah, tawaf dan sebagainya dari syiar-syiar haji, ada perintah khusus dari Nabi SAW, bahkan dalam Quran. Wa in kana al-jahiliyah qad kanu yaf'aluna dhalika fil jahiliyah, walaupun orang-orang jahiliyah dulu melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan ifadah. Apakah bukan amal jahiliyah? Bukan. Mengapa? Karena Nabi menyuruhnya. Karena Allah memerintahkannya. Fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Tidak ada kejelekan. Silahkan kalian tawaf antara keduanya. Disuruh untuk tawaf baina Safa wal Marwa. Setelah ada perintah dari Allah, setelah ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu jadi syariah, jadi sebuah syariah yang diperintahkan, ibadah yang sah, walaupun jahiliyah melakukan. Sebaliknya, kalau jahiliyah melakukan tetapi Islam tidak memerintahkan, Allah tidak memerintahkan, Nabi tidak memerintahkan, maka itu amalul jahiliyah. Amal jahiliyah haram untuk dikerjakan. Tidak boleh ditiru, tidak boleh disamai. Walhamdulillah. Wa qad qaddamna ma rawahu al-Bukhari fi sahihi. Dan sudah lewat apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Umar radhiyallahu taala anhu, annahu kataba ila al-muslimin al-muqimin. Umar menulis surat kepada seluruh kaum muslimin yang muqimin bi biladi Faris, yang mereka tinggal di negeri Persia. Apa suratnya? Berisi perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Iyyakum wa zayyi ahli syirki. Hati-hati kalian dari pakaian-pakaian kaum musyrikin. Hati-hati kalian, jangan meniru pakaiannya kaum musyrikin. Pertanyaan kita sama dengan pertanyaan tadi pada perintahnya Abu Bakar. Abu Bakar memerintahkan pada wanita tadi, takallami, fa innahu la yahil, tidak halal untuk puasa diam. Itu min amalil jahiliyah. Pertanyaannya apa tadi? Apakah ada yang mengingkari? Tidak ada. Sekarang Umar bin Khattab. Hati-hati kalian min ziyi ahli kitab atau min ziyi ahli syirki. Iyakum. Hati-hati kalian. Jangan meniru pakaiannya kaum musyrikin. Ada yang mengingkari? Tidak ada mengingkari. Ini ijma. Abu Bakar berbicara, Umar berbicara, apakah para sahabat yang lain ada yang mengingkari? Tidak ada. Berarti sepakat. La yunkiru ahadun, la yunkiru munkirun. Tidak ada satu pemengingkar pun, tidak ada seorang pun yang mengingkari. Artinya mereka semua setuju. Ijma, sepakat mereka. Wa hadha nahyun minhu lil muslimin. Ini larangan dari Umar bin Khattab kepada seluruh kaum muslimin. An kulli ma kana min ziyil musyrikin. Larangan atas segala sesuatu dari pakaian khasnya kaum musyrikin. Pakaian khasnya kaum musyrikin. Saya katakan pakaian khasnya kaum musyrikin karena diidhafahkan. Ziyil musyrikin. Idhafatu ziy ilal musyrikin. Faedah dari idhafah adalah pakaian yang biasa dipakai musyrikin. Kalau pakaian dipakai oleh seluruh manusia, muslimnya pakai, kafirnya juga pakai, itu tidak ada masalah. Karena itu pakaian yang sifatnya umum. Tetapi ziyil musyrikin adalah pakaian yang biasa dipakai musyrikin. Qala al-Imam Ahmad fil musnad, di dalam musnad, haddatsana Yazid, qala haddatsana 'Asim an Abi Uthman An-Nahdi, dari Umar qala, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, ittaziru wartadu wanta'ilu walbasu al-khifaf was-sarawilat wa alqu ar-rukab wanzaw nazwan wa alaykum bil ma'diyah وأرموا الأغراض وذوي التنعم وزي العجم وإياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه mengisyaratkan dengan dua jarinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Umar ibn al-Khattab dalam riwayat musnad ini disebutkan lebih rinci dari yang pertama. Yang pertama global, hati-hati dari pakaian khas mereka. Di sini lebih rinci, pakailah sarung, itaziru, izar yang disarungkan di bagian bawah. Wartadu, dan pakailah selendang. Bahasa selendang ini tidak tepat, tetapi yang dimaksud adalah baju bagian atas. Pakai yang disarungkan dan pakai yang diselendangkan. Tahu pakaian ihram? Pakaian ihram yang bawah disebut dengan izar dan yang atas disebut dengan rida. Maka kalimat ittaziru wartadu, pakailah izar dan pakailah rida. Artinya jangan izar saja. Satu pakaian makruh, dianjurkan untuk meletakkan di atas pundaknya sesuatu, apalagi dalam sholat. Falyadha 'ala 'atiqihi syai, hendaklah meletakkan di atas pundaknya sesuatu. Baik, apa maknanya? Ada pakaian atas, ini pakaian atas yang ditempelkan atau digantungkan di pundak, walaupun hanya sehelai kain yang dikerodongkan di pundaknya cukup. Yang dibentuk tangan seperti ini, tidak apa-apa kalau bukan ihram. Ini makna, ittaziru wartaju. Pakailah yang disarungkan dan pakailah yang diselendangkan di atas pundak. Wanta'ilu, dan pakailah sendal. Walbasul khifaf, silakan pakai sepatu. Boleh pakai sendal, boleh pakai sepatu. Wasarawilat, dan sirwal. Wa alqaw ar-rukab wa zawna zwan, dan tinggalkanlah rukab yang biasa diletakkan di atas pelana oleh orang-orang ajam. Berbeda dengan apa yang dipakai oleh orang-orang Arab. Ini pelana yang kita kenal itu cukup. Tidak perlu pakai yang mewah di atasnya. Sampai beliau mengatakan di akhirnya, dan jangan kalian memakai pakaian ahlut tana'um. Ahlut tana'um adalah orang-orang yang bermewah-mewah. Dari kalangan ziyil ajam, pakaian orang-orang asing di luar Islam. Wayakum al-harir. Dan juga atas kalian jangan memakai sutra. Rasulullah SAW melarang untuk memakai sutra. La talbisu minal hariri illa hakada. Jangan kalian memakai sutra kecuali sekian. Mengisyaratkan dengan dua jarinya saja. Disebutkan di sini, barakallahu fikum, footnotenya ucapan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalimat ittaziru wartadu, yakni ilbasul izara warida'a. Pakailah izar dan rida, pakaian bawah dan pakaian atas. Wa hadha li'alla tashabihul a'ajim, wala syakka annal qamis yajuzu lubsuhu. Ini agar tidak menyerupai orang-orang asing. Ada yang pakai pakaian bawahnya saja. Atasnya enggak pakai. Atasnya enggak pakai pakaian, terbuka. Bahkan sampai ke atas sarungnya. Ada. Kalau engkau pakai sarung tapi tidak pakai pakaian atas, kemudian sarungnya diikat di atas. Pernah lihat? Berarti sampai ke lutut dia. Itu tidak dianjurkan, bahkan makruh, dibenci, dilarang yang seperti itu. Pakai sarung dan pakai pakaian atas. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, agar jangan menyerupai orang-orang asing yang di luar Islam. Hendaklah pakai pakaian bawahnya dan pakai juga pakaian atasnya, dan tidak diragukan lagi bahwa memakai gamis adalah boleh, dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali kalau ihram. Ketika ihram, la talbasul qamis, jangan memakai qamis. Amma Umar arada mukhalafatul a'ajim, adapun Umar mengatakan hendaklah kalian menyelisihi orang-orang asing. Ada yang pakaian atas saja sampai menutup ke bawah. Pakaian bawahnya enggak ada. Ada yang sebaliknya, pakaian bawah saja tapi sampai ke atas ini. Itu juga bukan pakaian Islam. Pakaian Islam adalah izarun warida, yang disarungkan dan yang diselendangkan di atas pundaknya. Di sini catatan penting, kesalahan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mengira bahwa makna falyadha ala atiqihi syai, hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu, dikira hendaklah letakkan sejadah di sini, nah, atau sorban di sini dan sebagainya. Apa dalilnya? Kan Rasul mengatakan falyadha ala atiqihi syai, hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu. Dikira hiasannya seorang muslim adalah meletakkan selendang di salah satu pundaknya, atau meletakkan sejadah, atau meletakkan imamah, sorban dan sebagainya. Padahal kalimat falyadha ala atiqihi syai kaitannya dengan ini. Ketika kalian memakai pakaian ihram, atasnya jangan terbuka. Tutupkan pundakmu dengan rida. Ketika kamu salat, tutupkan pundakmu dengan rida. Walaupun laki-laki, auratnya antara pusat dengan lutut saja. Artinya kalau engkau memakai sarung di atas pusat, aurat sudah tertutup. Bolehkah salat pakai sarung saja? Tidak. Disuruh untuk meletakkan di pundaknya sesuatu. Ini pakai pakaian atasnya. Walaupun sekedar kain ditaruh di pundaknya, sudah sah. Walaupun hanya sebuah selendang ditaruh di atasnya cukup. Karena bukan menutup aurat. Tetapi falyadha ala atiqihi syai, hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu. Khun ibn a'azam, kita lanjutkan ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam footnotnya. Wa ta'ilu walbasul khifaf yani la takunu kahaula, maknanya jangan kalian seperti mereka. Ijma'u bainal khifafi wa bainan ni'ali wa sarawilat aydan ilbasuha, hendaklah kalian memakai sendal, pakai sepatu, pakai celana. Wa kana haula'il qaum ail 'ajim la yalbasu sarawil, karena di antara orang-orang kafir, kaum-kaum musyrikin, ada mereka yang tidak memakai pakaian bawah, tidak pakai sirwal sama sekali. Hanya pakai pakaian atas, turun sampai ke bawah. Mungkin ada yang pernah lihat orang-orang Roma, Romawi dulu, begitu pakaiannya. Demikian pula ada yang merasa tidak boleh memakai alas kaki apapun. Dan itu dianggap lebih suci. Dan ditiru oleh kaum sufi. Dianggap bahwa itu zuhud. Tidak mau pakai sendal, apalagi sepatu. Katanya kalau kaki ini menyentuh tanah, lebih mulia. Karena kita dari tanah. Ya memang kita dari tanah. Tapi apakah itu dalil untuk kita gak boleh pakai sepatu, pakai sendal? Mukhalafah. Bedakan dari mereka. Pakailah sendal, pakailah sepatu. Bahkan sallu fi ni'alikum, salatlah dengan sendal-sendal kalian. Disuruh untuk salat memakai sendal. Jika kalian salat misalnya di tempat di tanah lapang, pakai sendal. Laksanakan sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, walaupun sekali saja engkau salat dengan sendal sudah cukup untuk meyakinkan dan mengimani bahwa ini sunnah Nabi. Boleh memakai sendal dalam sholat. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa ka'annaha ula'il qawm ay'al a'ajim layal basus sarawil, sepertinya orang-orang asing di waktu itu, orang selain kaum muslimin, mereka tidak memakai sirwal di dalam gamisnya. Tidak memakai sirwal di dalam gamisnya. Wa illa lama kana Umar amara bidzalik, kalau tidak demikian Umar tidak mungkin berkata pakailah sirwal. Selisihi mereka. Amma alqur rukab, adapun lemparkan rukab, fahadhi tahtaju ila syarah, kata Sayyidina Utsaimin, butuh penjelasan. Yani qabiluhum wa mashaw mashyan la yamshil insan wa huwa kaslan, maknanya hendaklah kalian berjalan dengan tegap, dengan gagah. Jangan ke sana harus naik kendaraan, ke sini harus naik kendaraan, ke situ harus naik kendaraan, 10 meter naik kendaraan. Tinggalkan kendaraan, jalan. Ini barakallahu fikum, kata Syekh Ibnu Utsaimin, butuh syarah. Mengapa butuh syarah? Jangan sampai dikira tidak boleh naik kendaraan sama sekali. Dan tidak boleh mengalasi kendaraan dengan pelana sama sekali. Nanti akan terjadi kesalahpahaman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan ketika itu, orang-orang ahlut tana'um, yang disebut tadi dalam lafadznya ahlut tana'um, orang yang bermewah-mewah, dia hanya duduk. Nanti diangkat kursinya oleh pengawal-pengawalnya. Diletakkan ke sana. Mau ke sana, diangkat lagi. Diletakkan di unta, dibawa ke sana. Kayak orang lumpuh. Padahal dia bisa berjalan. Maka kata Umar bin Khattab, utrukur rukab, tinggalkan kendaraan-kendaraan tadi, jalan. Disuruh untuk banyak berjalan, tidak sedikit-sedikit naik kendaraan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.